Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Malam ini saya sangat senang, semuanya senang. Kalau tadi saya bilang sama Cak Saudi, kalau kalian semuanya tertib pada malam hari ini, maka saya akan undang kembali New Monata kembali. Oke? Okay? Ya. Jadi saya minta, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman tentara, polisi yang semua mengamankan, ada Satpam, ada Banser, Hansip, semuanya saya ucapkan terima kasih. Untuk kalian semuanya saya ucapkan terima kasih juga. Tadi cuman lihat Cak Sotik begitu mesranya, begitu indahnya ketika nyanyi bersama pasangannya ya. Iya, sama pacar barunya. Saya bilang Cak Sotik itu kalau saya udah jadi gosip kemana-mana Cak Sotik gitu. Itu kalau saya kemarin gosip hampir 2 minggu gak hilang-hilang gosipnya. Tapi pada malam hari ini, apapun kalian anak Jombang yang telah menuliskan ada 5 poin itu, yang sampai akhirnya seluruh pemberitaan keluar semua, malam ini saya memaafkan kalian. Tapi mohon jangan pernah ulangi lagi, karena itu akibatnya sangat berat. Tadinya saya mau melaporkan Anda yang menulis di Twitter itu, tadinya mau saya laporkan ke Baris Krim Polri. Ternyata itu anak Jombang dan saya tahu dia, akhirnya saya membatalkan, tidak jadi. Tolong besok kalau begitu jangan pernah menulis dan ngarang-ngarang semaunya sendiri. Bilang saya pernah jadi pengacaranya, kemudian begitu akhirnya jadian dan sebagainya. Jangan begitu ya, itu nama baik yang selama ini kita bangun, karena Twitter yang itu akhirnya diambil oleh pemberitaan-pemberitaan semuanya, akhirnya jadi tidak baik bagi kami. Pada malam ini, kalau yang menulis hari ini melihat atau mendengarkan, saya memaafkan kalian, tapi jangan pernah ulangi lagi. Karena saya tahu itu yang tulis anak Jombang, jadi saya sudah tanyakan ke teman, ke cybercrime, itu siapa yang dari mana asalnya sudah ketahuan. Cuman saya enggak tega untuk melakukannya, dia. Ya, jadi itu saya kira jangan pernah menjelekkan orang dengan semaunya sendiri. Ya, kasihan semuanya orang-orang yang kena dampak ini semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke semua teman-teman yang hadir pada malam ini. Kita semuanya happy, kita semuanya senang. Dan karena kalian tertib semuanya pada malam hari ini, maka saya akan undangkan New Monata kembali. Amin. Dan untuk syukuran pada malam hari ini, saya ucapkan Cak Sodik, semuanya, kru New Monata, saya akan mendoakan sukses kalian semuanya untuk New Monata dalam berkarya di dunia musik. Amin. Terima kasih. Di sini ada Pak KL, ada Pak Fatkur, ada semuanya teman-teman, ada Pak Agus, ada Pak Zen, teman-teman kantor kami semuanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Keluarga kami juga mengucapkan terima kasih. Saya suka sekali kalian tertib. Kami buat acara hari ini adalah untuk menyenangkan kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Matur sembah nuwun, sedikit kata-kata kalimat yang disampaikan. Oke, Jombang, Jombang, Mojokrapa, masih dalam suasana Jackson. Selamat datang Mbak Ike Nurjana, Anissa Rahma, sorry, salah sebut. Masih dalam suasana Jackson bersama New Monata, kita coba sebuah lagu, apa judulnya Mare? Air Mata Darah! Walaupun tangismu darah, hatiku tak akan tiba. Pengkhianatan cintamu telah menghancurkan segalanya. Sudah seringkali kau salah padaku, namun engkau aku maafkan salahku. lalu tak mungkin lagi ku maafkan salahku. Selamat datang Nemopo Indonesia. Diurai ada hati kok. Terlalu tak mungkin lagi ku maafkan. Mulai po ya. Mulai ya. Monggo, kasih tepuk tangan dulu dong. Yo, ini artis asli Jombang punya ya, Cak ya. Oke, punya nama siapa sayang? Vira. Siapa? Suci Alvira. Suci Alvira. Oh iya, pokoknya jeneng gue ini. Ya, Nyumon Atta sudah siap menghibur di malam hari ini. Bareng-bareng Ramayana. Reaction. Thank you. Yo. Mojo kropak bergoyang. Gimana Mas Bro? Semangat gak? Tepuk tangannya dulu mana dong? Lanjut goyang kembali bersama dengan bintang terbaik yang sudah siap menghibur bareng-bareng Anda semuanya di sini ya. Persembahan terbaik bersama dengan Ju Monata, Andi Arlita, Ramayana, thank you. Mas Kopler, kandahan nih kok. Monggo. Tidak ada lagi tangan. Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagu datang. Tergres dan terhits di sini. Ya, betul ya? Sekali. Lanjut lagi, Pak Alvin. Selamat datang diucapkan Pak Agus Sugeng Rawuh. Ya. Ayo, silakan satu lagi kembali bersama dengan Ani Artita ya. Ya. Yunanda. Hey, hey, hey.

boleh gak sih tambelan saya minta tepuk tangannya mana buat New Monata? Terima kasih. Sesuatu yang bagaimana begitu Mas Adi? Sing jelas saya tetap happy dimanapun saya berada. Ah, betul, betul. New Monata, kandani kok. Masya Allah, Alhamdulillah. Kali ini baru-baru New Monata, tembang yang terbaru banget. Coba saya hadirkan spesial buat tambelan. Aku yang selalu ku rindukan, aku yang selalu ku jamu. saya karena iki arek-arek wis koyo kudu njuwoget kabeh. Aku kasih satu tembang buat kalian semua bareng-bareng New Monata, Mas Sodik dan kawan-kawan. Yang suka dengan mawar putih, kita sama-sama nyanyi yo. New Monata. Punya cinta suci, jangan cari yang mirip. Mahkota cinta ku berikan, benang sari janganlah bimbang. Jaga. Jaga. We'll be right back. The Best Audio Sound System, matur suwun bersama Megah Lighting. Untuk Anda semuanya, Elsa! Elsa! Safira Ju Monata! Angkat tangannya bareng-bareng! Abah yang minta oleh-oleh sebentar ya, sabar ya Abah. Halo Jomba! Tangan di atas semua bersamanya. Monata Kandaniko. Mas Nono. SES ku yang datang malam hari ini siap-siap lomba. Lomba. Aku minta tangan kanan di atas semua. Cinta. Kelas, ambil kan kelas. Cari pola, ambil. susu mawon enak e kakaruan susu susu kepo tak awak rapa belo jiwa laka cita ko belo rondo siti nang kali ikwa ko menang emo siti jauh rapi tak oleh no asuma eha eha e ambil kandelas e ambil kandelas

kasih Koli. Terima kasih kakak cantik Yuyun Edipa. Bersama dengan New Monata kehilangan yang sangat luar biasa. Kita ajojing bareng bro. Kita goyang kembali bersama Ju Monata Fibri. Yo. Semuanya Mas Koplek tembelang coba kita selau-selau bareng rek selau aslo karena ku selau sungguh selau sangat selau tetap selau santai, santai, Tuhan pastikan berikan Micim-micim. Oleh rombongan keluarga. Hah? Langsung. Karena waktu sudah pukul beberapa ya. Langsung aja tebang yang ketiga. Saya ini jam piro apa? Aslo. Aslo. Lagu ini spesial buat semuanya bareng you, Monata. Buat yang di sebelah kanan, coba nanti. Nyanyikan lagu. Jauh, jauh.

satu dua lagu sudah berlalu. Duet bareng. Yang minta Eric King sebentar lagi. Mari Ki ya. Iya. Karena harus kita ngindari monoton cekak. Keras-keras cak, terus cak, ya. Cak, Abah mau naik ini cak. Apa ta? Oke, sebuah karya besar dari Mas Nono Suwarno dan juga New Monata. Monggo Abah. Monggo Abah Jilai. Spesial buat Abah Rupai dan kru-krunya. Yeah. rambutnya dulu tembelak. Terima kasih. Aduh, alhamdulillah. Mas lagi sama Jalo. R.E. King ya. Mas, R.E. King mas. Abang-abang kita ajak duit beras bareng. Pokoknya. Moga mas juri dan teman-teman gak usah banyak kali lebarkan waktu kita. Duh, cukup mepet banget. Spesial untuk tebelang. Dua jari diangkat. Pertanda kita damai. Sekali cocok buat jalan keliling kota menikmati indah alam ini. Awas kita harus hati-hati di depan banyak polisi. Kalau ngantuk minggir minum kopi untuk keselamatan diri. Ciptakan kenyamanan taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda tapi tetap saudara, satu nusa satu bangsa. Tembelanjo bang semuanya yo. Nopa, nopa, nopa. Kita harus hati-hati di depan banyak polisi. Kalau mantuk mikir minum kopi untuk keselamatan diri. Kita akan kenyamanan taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda tapi tetap saudara, satu nusa aku kepinginnya anu rek Abah Rupai dan staf-stafnya joget bareng gini. Yuk. Nanti sampai Abah Rupai. Mas, Mas, Mas Nyumonata artis semuanya ikut. Yuk. Eh, Mbak, Mbak, Mbak. Suatu kebanggaan bagi kita, bagi Nyumonata diundang oleh Abah Rupai dan monggo, Pak. Apa di tengah, apa di tengah? Kita mulai teman-teman dari kanan kaki kanan dulu. Mas Juri 4 kali Mas Juri ya. Cerdok dowo. Biar sehat kita semuanya. Tak hitung mulai 2 3 4 mulai. Apa Juri? Yo! Numpak, numpak, numpak RE King. Reng deng deng deng deng. Reng deng deng deng deng. Numpak, numpak. Numpa R.E. King. Rang dang dang dang dang. Rang dang dang dang. Lagi. Numpa. Numpa. Numpa R.E. King. Rang dang dang dang dang. Rang dang dang dang dang. Numpa. Numpa. Numpa R.E. King. Rang dang dang dang dang. Rang dang dang dang dang. Matur nuwun udah joget bareng. Sehat rek joget tuku sehat. Keringat metu, urat saraf ya bergerak. Terima kasih buat staf-stafnya Baru Bai, matur nuwun semuanya, dan juga teman-teman yang di Jombang, Temelang, Nemova Indonesia juga terima kasih, matur nuwun. Kita lanjut Jombang, Jombang, suaranya mana? Semangat dong, yuk. Apa juri? Numpang, numpang, numpang air ini. Rendendendendend, rendendendendend. Numpang, numpang, numpang air ini. Rendendendendend, rendendendendend. Numpang, numpang. Sebuah lagu kebanggaan dari teman-teman New Monata. Luar biasa. Menemani Cak Sodik, silakan sayangku Ulfi Damayanti bersama New Monata. Kita siap happy-happy bareng Jombang! Ju Monata! Lebih dari selamanya. Perlu diketahui, ya, ini pacar saya yang baru, Cak. Hello. Saya gak setuju, gak apa-apa. Sini Vi, kita duet bareng yang mesra biar ibu itu iri lihat kita. Spesial buat Jombang semuanya ya. Halo Bu. Ku akan menyayangmu sampai waktu memanggilku. Selalu menjagamu, janjiku pada Tuhanku. Aku terlanjur, teramat sayang padamu. Aku tak sanggup bila harus berpisah darimu. Akan menyayangmu sampai waktu memanggilku. Segala rasa, semoga selalu bersama lebih dari selamanya. Ku akan menyayangmu sampai waktu memanggilku. Thank you. segala rasa. Semoga selalu bersama. Lebih dari selamat. Betul kok. Ayo. Bener cari apa rupai. Sadai ju Monata. Adunya mata wa khairu mataiha marmatus solihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini jadi istri yang solehah. Amin. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah. Hey! Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah. Namun yang paling indah di antara perhiasan dunia. Sip. Selamat malam Nomeva Indonesia. Dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah yang indah di antara semua. Hanya istri saleha, istri yang saleha. satunya. Tembelang Jombang bergoyang bersama New Monata. Hey. Spesial buat Abar Pai. Belang Jombang, kasih tepuk tangan dulu dong buat New Monata. Thank you. Minta tolong bantuannya dong manggil artis yang satu ini ya. Sudah tahu belum artisnya siapa yang mau dipanggil? Hah? Belum tahu? Belum tahu? Ya wes, kalau gitu dipersembahkan dulu persembahan bersama dengan bintang cantik yang satu ini bersama dengan Ramayana Production, the best audio sound system, Eko Games Multimedia Videografi. Thank you. Megah lighting, motor suan untuk Jombang semuanya. Deviana, Deviana Safara, Ju Monata. Okay, satu lagu. Sudah, terima kasih banyak. Kembali, Deviana Safara Jumonata. Terima kasih. Yuk, langsung aja. Udah gak sabar buat goyang ya. Benar. Barang Jumonata, saya punya satu lagu lama, tapi asik banget buat goyang ya. Spesial untuk Jombang lagi, kita goyang sama-sama. Presiden saya yang baru. Setuju gak? Karena di musim politik boleh juga dong. jari yang diangkat. Tangan kita lambaikan. Yo. Semuanya tangannya di atas. Permintaan kalian tak ikat, tak kirim ke presiden. Hoi. Biar nyampas. Wahai presiden, kami yang suaranya mana? Kamu harus dengar. Cakap. Suara yang keluar dari dalam. Doa yang menolongmu kebosanan. Walau kami adalah permainan, hidup adalah hiburan. Tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Semuanya, semuanya. Turunkan harga secepatnya. Berikan itu akan engkau menjadi manusia setengah rela. presiden. Kamu harus dengar semua suara ini. Cakep, cakep, cakep. Enak re, esok audien enak. Teman kami, saudara-saudara kami, New Monata Familia Indonesia yang ada di kawasan Jombang dan sekitarnya yang di malam hari ini hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sudah saatnya kami harus undur diri dulu di kebersamaan kita di malam hari ini. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan dan khilaf dari kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak tahan lagi. Seluruh tubuh sudah letih sekali. Semuanya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana ada sumur di ladang, boleh saya numpang mandi. Bila mana ada umur yang panjang, kita pasti akan jumpa lagi. Bersama New Monata kadang kok. Ayo tak